بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, إخوان في دين رحمني ورحمكم الله, الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmat yang begitu banyak, begitu besar, yang tidak mungkin untuk kita membalas pemberian Allah tersebut. Hanya saja marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, nikmat yang telah ada ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita belajar fikih, mengulang apa-apa yang telah lalu yang pernah kita pelajari. Dan sungguh apa yang terulang itu akan membantu kita dalam mengokohkan ilmu yang ada pada diri kita. Sering memerujaah pelajaran itu akan menambah pemahaman, akan memperkokoh keilmuan kita. Dan dengan hal itu diharapkan ilmu itu tidak hilang begitu saja, tidak lewat begitu saja dari diri kita. Hadirin rahimakumullah, ini kita akan membaca kitab Durrul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Alamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Pada pertemuan kemarin kita telah selesai membaca keterangan beliau tentang pembatal-pembatal wudu. Dan kesimpulan dari pembatal-pembatal wudu, baik yang kita ambil, yang kita baca dari kitab ini maupun dari keterangan para ulama yang lain, maka dapat kita simpulkan bahwa di antara pembatal wudu adalah, yang pertama, dengan keluarnya sesuatu dari dua jalan, dari dua farji, dubur maupun kubul. Apa yang saja yang keluar darinya, apalagi itu sesuatu yang najis, maka itu membatalkan wudu, baik jumlahnya banyak atau sedikit, baik bersuara atau tidak bersuara. Kalau itu buang angin, maka itu membatalkan wudu. Ya. Kemudian termasuk membatalkan wudu adalah yang disebutkan oleh sebagian ulama, keluarnya najis dari anggota badan yang lain. Keluarnya najis dari anggota badan yang lain selain dubur dan kubul, ini pun membatalkan wudu. Menurut sebagian sahabat dan tabi'in, termasuk pembatal wudu adalah segala yang mengharuskan mandi. Segala yang mengharuskan mandi, termasuk pembatal wudu adalah hilangnya akal. Hilang akal itu bisa jadi karena kegilaan, karena gila, atau mungkin karena mabuk, atau bisa juga karena pingsan, dan bisa juga karena tidur pulas. Ya. Kemudian termasuk pembatal wudu adalah makan daging ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Ya. Kemudian tentang permasalahan menyentuh kemaluan, di antara ulama ada yang berpendapat disunahkan bagi siapa yang menyentuh kemaluan dengan tangannya secara langsung tanpa penghalang, baik dia menyentuh dubur maupun kubul, untuk berwudu, disunahkan untuk berwudu. Ya. Kemudian tentang muntah, mimisan keluar darah dari hidung dan yang semisalnya, ada ulama yang berpendapat ya disunahkan atau disukai untuk orang tersebut berwudu apabila keluar muntahan, mimisan atau yang semisalnya. Ya. Adapun menyentuh wanita, baik dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, selama tidak keluar sesuatu, maka apa? Tidak membatalkan wudu. Jadi tentang menyentuh wanita, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, selama tidak keluar sesuatu, tidak keluar mani atau madi, maka apa? Itu tidak membatalkan wudu. Ya. Berikutnya kita masuk pada pembahasan babul ghusl. Selesai pembahasan pembatalan wudu, kemudian kita masuk pada babul ghusl, bab yang baru, yaitu tentang mandi. Jadi al-ghusl secara bahasa maknanya adalah mengalirkan air ala syai', sailanul ma' ala syai', mengalirkan air di atas sesuatu. Adapun pengertian ghusl, mandi, menurut syariat, dia adalah ifadatul ma'it tahur, ifadah, menuangkan al-ma' air tahur yang suci, mensucikan, ala jami'il badani, ke seluruh badan, ala wajihin makhsusin, dalam bentuk atau dengan tata cara makhsus yang dikhususkan, tata cara tertentu. Ya. Dan di sini akan disebutkan beberapa perkara yang haruskan untuk mandi, mandi wajib. Kata Syaukani rahimahullah, yajibu, mandi itu wajib. Bikhurujil mani, dengan keluarnya mani, disyahwatin, karena syahwat, walau bitafakkurin, walaupun dengan sebab memikirkan sesuatu, mungkin memikirkan lawan jenis sehingga keluar mani. Ini adalah perkara yang mengharuskan untuk mandi, mandi wajib. Bikhrujil mani, dan sebab keluarnya air mani, karena syahwat maupun karena berpikir, mikirkan sesuatu. Ya. Yeah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, maka jika kalian itu junub, fattahharu, maka bersucilah, maka mandilah. Dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, wala junuban inna abiri sabili sabilin hatta taktasilu. Janganlah kalian, hey orang-orang yang beriman, itu mendekati sholat, sholat sampai sadar. Dan wala junuban, dan tidak pula orang yang junub itu jangan sholat. Illa abiri sabil, kecuali hanya berlalu, berlalu melewati masjid, hanya berlalu, tidak diam di masjid, duduk di masjid. Hatta taktasilu, sampai taktasilu, sampai kalian itu mandi. Dan tidak pula junub kecuali yang berlalu, sehingga kalian itu mandi. Menunjukkan apa? Orang yang junub itu diharuskan untuk mandi kalau mau sholat. Ya. Diharuskan untuk mandi. Ya. Apa hubungannya junub dengan keluar mani? Ya. Apa hubungannya antara junub dan keluar mani? Jadi keluarnya mani baik karena jima maupun yang selainnya, itu disebut janabah, disebut junub. Ya. Keluarnya mani baik karena berhubungan suami istri atau jima, atau karena yang lainnya, itu disebut janabah atau junub. Ya. Itu jangan bingung. Tadi di dalam ayat disebutkan junub. Mana lafaz yang menunjukkan keluarnya mani? Ya, junub itu menunjukkan apa? Orang yang telah keluar mani padanya. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu dalil dari ayat Al-Quran. Adapun dalil dari hadis, di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma', innamal ma'u minal ma'. Tidak lain air itu dari air, karena air. Apa maksudnya? Jadi tidak lain mandi dengan air itu dilakukan karena keluarnya air, keluarnya air mani. Itu makna innamal ma'u minal ma'. Tidak lain air itu dari air. Tidak lain air yang digunakan untuk mandi, air mandi dengan air itu dilakukan karena keluarnya air mani. Ya. Dan masih banyak hadis yang lain yang menerangkan bahwa dengan keluarnya air mani itu mengharuskan mandi. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, berikutnya, wabil tiqa'il khitanain, mandi itu wajib dengan sebab iltiqa, berjumpanya al khitanain, dua khitan, khitan laki-laki dan khitan wanita. Berjumpanya dua kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Atau disediakan dengan apa? Jima. Diharuskan mandi apabila seorang itu melakukan hubungan suami istri atau jima. Ya. Dan ini nanti sama saja. Apakah dalam berhubungan tadi keluar mani atau tidak keluar mani, itu tetap mengharuskan untuk mandi. Jima keluar mani atau tidak keluar mani, itu mengharuskan untuk mandi besar. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Dalam satu nafas disebutkan "wa in lam yanzil." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila telah duduk antara cabang yang empat diperselisihkan tentang apa itu cabang yang empat, mengatakan kaki dan tangan, ada yang mengatakan yang lain. Suma jahadaha, kemudian dia sungguh-sungguh padanya, faqad wajaba al-ghusl, maka sungguh telah wajib mandi. Ya. Wa illam yanzil, walaupun tidak turun, walaupun tidak keluar mani. Ya, bila seorang itu duduk di atas dua cabang wanita istrinya, atau empat cabang istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka dia telah wajib, maka wajib baginya untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Ya. Menunjukkan apa? Apabila seorang itu berhubungan suami istri atau jima, keluar mani atau tidak keluar mani, maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang orang lain yang menjimai istrinya. Ya. Apakah wajib baginya untuk mandi? Ya, ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang seorang lelaki yang menjima istrinya, apakah wajib baginya untuk mandi? Ya. Rasulullah menjawab. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk di sisi Rasulullah. Inilah af'alu dzalika ana wa hadi tsumma taghtasilu. Nabi hanya menjawab, apa? Sungguh aku melakukan hal itu. Aku dan ini. Aku dan Aisyah istriku. Kemudian kami mandi. Jadi Nabi menceritakan tentang keadaan dirinya yang pernah berhubungan dengan Aisyah istrinya. Setelah berhubungan apa? Lalu beliau dan Aisyah mandi. Dan disebutkan dalam satu hadis, Nabi itu mandi bersama-sama dengan istrinya. Ya. Ini dalil bahwa dengan bertemunya pertemuan dua khitan itu mengharuskan untuk mandi. Jima itu mengharuskan untuk mandi, baik bagi laki-laki maupun istrinya. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wabin haidhi, mandi itu wajib dengan sebab haid. Maksudnya apa? Dengan sebab keluarnya darah haid. Dengan sebab keluarnya darah haid. Wabin nifasi, dan juga karena nifas, keluarnya darah nifas. Jadi haid dan nifas ini adalah dua hal yang mengharuskan untuk mandi. Kalau hanya darah haid dan nifas, itu mengharuskan untuk mandi setelah wanita yang haid atau nifas itu berhenti, tidak keluar lagi darah haid maupun nifasnya. Ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Idza aqbalatil haidatu fada'is salata, wa idza adbarat faghtasili wa salli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Apabila haid itu datang, aqbalat fada'is salata, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, dan apabila haid itu sudah mundur pergi, darah haid itu sudah berhenti, faghtasili wa shalli, maka mandi dan salatlah." Iya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa dengan keluarnya darah haid dan darah haid itu sudah berhenti, itu mengharuskan untuk wanita itu mandi. Setelah berhenti segera mandi, dan itu segera sholat. Jangan apa? Jangan sudah berhenti darah haidnya, tidak keluar lagi, kemudian wanita apa? Tidak segera mandi, sehingga dia tidak segera sholat. Ya. Apabila ada istri yang tidak segera mandi, maka kewajiban suami untuk mengingatkan, untuk memaksa istrinya segera mandi. Ya. Ini. Demikian pula nifas, keluarnya darah nifas. Setelah berhenti, tidak keluar lagi nifas, maka apa? Diharuskan bagi wanita yang tersebut untuk mandi. Ya, untuk mandi. Dan nifas itu sama dengan haid. Nifas itu hukumnya sama dengan haid menurut ijma ulama. Menurut ijma ulama. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Selain hadis ini, ada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keharusan mandi bagi wanita yang sudah berhenti, tidak keluar lagi darah haid atau nifasnya. Berarti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Wala taqrabuhunna hatta yathhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah." Wala taqrabuhun, dan janganlah kalian para suami itu mendekati mereka, mendekati para istri, "hatta yathhurn", sampai mereka itu berhenti haidnya. Jangan mendekati, maksudnya apa? Jangan berhubungan dengannya. Faidah atau toharna, kemudian apabila mereka para istri itu sudah mandi, sudah suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi mereka dari manapun yang Allah perintahkan kepada kalian. Silakan melakukan hubungan dengan istri dan cara apapun yang dihalalkan. Ya, selama tidak pada dubur. Ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 222 dan juga bisa menjadi dalil tentang kewajiban mandi bagi wanita yang berhenti haid dan nifasnya. Berikutnya dari hal yang mengharuskan mandi, yang kelima, wabil ihtilam ma'a wujudil balalin. Mandi itu wajib dengan sebab ihtilam, mimpi. Yang umumnya apa? Ihtilam itu mimpi, mimpi jima. Ma'a wujudi balalin, bersamaan dengan adanya balal, dengan adanya basahan, bersamaan dengan keluarnya mani. Ya, mimpi basah itu mengharuskan untuk mandi besar. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalha. Telah datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Thalha, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq, sungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Hal ala al-mar'ati ghuslun idahiyah talamat, apakah ada kewajiban bagi wanita untuk mandi apabila dia ihtilam, apabila dia mimpi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma." Iya, apabila dia melihat air. Iya, apabila apa? Dia ada basahan. Ada air yang keluar. Jadi hadis ini tegas menerangkan kewajiban mandi bagi siapapun termasuk wanita apabila dia mimpi dan mimpi basah, untuk mandi besar. Untuk mandi. Iya. Itu dalil perkara yang kelima. Hadis Ummu Salamah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, wabil mauti, dan dengan kematian. Wajib mandi dengan adanya kematian. Ya. Ini wajib mandi atau dimandikan adalah si mayit atau jenazah. Jenazah orang muslim itu wajib untuk dimandikan, kecuali orang yang mati syahid, maka tidak dimandikan. Ya. Tidak dimandikan. Ya. Apa dasarnya? Dasar orang muslim itu wajib pula untuk dimandikan. Ada satu hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Atiyah Al-Ansariyah berkata, telah berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tawfiyat ibnatuhu. Masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal putri beliau. Faqala, kemudian Nabi bersabda, iksil naha salasan aw khumsan, wa aktsara min dzalik, mandikan dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Ya. Jadi Nabi memerintahkan untuk memandikan jenazah. Ini menunjukkan apa? Wajib untuk memandikan jenazah, tentunya bagi yang hidup. Dan karena ada yang meninggal, wajib bagi yang hidup untuk memandikan jenazah, jenazah orang muslim. Kecuali siapa tadi? Kecuali orang yang meninggal dalam pertempuran, orang yang mati syahid. Ya. Kemudian wabil Islam. Yang ketujuh adalah wabil Islam. Maksudnya apa? Yaitu Islamul kafir. Wajibkan mandi dengan masuk Islamnya orang yang kafir. Ya. Itulah datang beberapa riwayat di mana Rasulullah memerintahkan untuk orang yang masuk Islam untuk mandi. Ya. Sebagaimana dalam hadis Qais bin Asim, riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya sahih, disebutkan annahu lamma aslama amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaktasina bima'in wa sidrin. Di dalam hadis Qais bin Asim bahwa dia tatkala masuk Islam, Nabi merintahkan Qais untuk mandi dengan air dan daun bidara. Air yang dicampur dengan daun bidara. Ya. Dan telah datang hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah tentang keislaman Thumamah bin Asan atau Usan. Tapi hadisnya diperselisihkan tentang kesahihannya. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, idhabu bihi ina haiti bani fulan famuruhu ayaktasina. Pergilah kalian dengannya ke tembok bani fulan. Perintahkan oleh kalian dia untuk mandi. Di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan tentang Thumamah. Ketika dia masuk Islam, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyuruh dia mandi. Itu menunjukkan apa? Diwajibkannya untuk orang yang masuk Islam untuk mandi. Ya. Itu ada dua dalil. Hadis Qais bin Asim dan hadis Thumamah bin Usal. Iya. Ini selesai. Kita membaca tentang perkara-perkara yang haruskan mandi. Yang pertama tadi apa? Keluarnya mani dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Yang kedua adalah dengan pertemunya dua khitan atau disilangkan dengan jima. Yang ketiga adalah dengan haid, terputusnya adalah haid, berhentinya darah haid. Dan keempat adalah nifas, berhentinya darah nifas. Dan yang kelima adalah ihtilam, mimpi basah. Yang keenam adalah kematian, maka wajib bagi yang hidup dengan matinya seorang muslim untuk memandikannya. Kemudian yang ketujuh adalah masuk Islam. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, demikian hal-hal yang mengharuskan untuk mandi wajib atau mandi besar, tentang tata cara mandi wajib. Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala juga akan menjelaskan, dan insyaallah kita akan baca di pertemuan yang lain. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.